بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آذني الله وإياكم من النار. أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم. الحمد لله. Kita kembali berjumpa dalam sebuah majelis yang mulia, yang para pelakunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut-sebut namanya, luar biasa. Majelis yang para malaikat ridho dengannya, sampai rela mengepakkan sayapnya, ya, karena ridho dengan orang-orang yang ada dalam majelis tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya, kita masih dalam pembahasan tentang adab makan. Telah berlalu berapa hadis yang menjelaskan tentang adab-adab makan. Dan pada kesempatan kali ini termasuk min adabi ta'am adalah la yatanaffas fil ina wala yanfuh wala yanfuh. Beda dua perkara ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Dua perkara ini beda. Nah, nafas itu nafas, misalnya sama minum ya. Ya. Gitu. Minum pas minum itu ya. Nah, minum. Kalau biasanya minum kan gitu. Ketika gelasnya itu enggak dilepas sampai habis itu. Nah, warahmatullahi. Itu nam dia nafas di situ. Di nafas ketika minum. Kalau an-nafhu itu ditiup. Yeah. Misalnya anak-anak sampean minum kopi panas. Yeah. Kopi panas atau teh panas atau rawarakalafikum jeruk panas ya. Yeah. Enggak sabar pengin menikmati biasanya itu. Ah, itu namanya an-nafhu. Beda tanafus bisa an-nafhu. Sehingga di sini pembahasannya na'amaraqlafi ada dua. Ya. Dua, hukum at-tanafus dan hukum an-nafhu. Na'amaraqlafi. Termasuk adab, itu tidak melakukan keduanya. Ya. Termasuk adab, tidak melakukan keduanya ketika kita makan atau minum. Waalaikumsalam. Sering terjadi itu karena apa? Karena kita enggak sabar. Ya enggak? makanan habis pas matang nawarakallah, sementara perutnya sudah keroncongan pengen segera menikmati, apalagi ditambah lauknya ada ikan bandeng, ada ikan ayam, ya sapi juga masuk di situ nawarakallah. Ya stai seneng masya Allah, seleranya luar biasa, ingin segera menikmati kan itu ya. Ya, tapi di sisi lain nasinya mungkin atau lauknya mungkin nawarakallahu fikum panas, sehingga harus dilakukan tindakan-tindakan semacam itu. Tujuannya apa? Agar cepat dingin, kemudian bisa dinikmati. Kan gitu ya. Lantas bagaimana dengan kacamata syariah? Dengan tindakan yang semacam itu. Tinjauan syariat bagaimana dengan tindakan yang semacam itu? Ya. Maka sebelum kita lanjutkan, baca dulu hadis yang sebelumnya ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Man hafadzal hadis al-yakrab. InsyaAllah, warahmatullahi wabarakatuh. Qal ma'alifu rahmahullah wa an Abi Qatadah. Abu Qatadah namanya Al-Harith Ibn Rib'i As-Sahabi Al-Jadir Ratil Anhu. Abu Qatadah, di antara hadis yang saya tahu riwayatnya ini, na'am warakallahu fikum, juga hadis tentang na'am warakallahu, yang dijadikan dasar oleh para ulama ini dengan sebuah kaidah al-saq apa al-yakin la yazulu bisya. Hadisnya Abu Qatadah. Naam warakallahu fik. Yaitu ketika dia bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, idza wajata ar-rajulu fi batni syai'un ayan sarifu minas shalah. Atau kama qala. Naam warakallahu fik. Kalau ada seorang yang mendapati ya pada perutnya ada suatu, biasanya keruak-keruak gitu ya, apakah dia langsung meninggalkan sholat? Maka Rasulullah SAW, la yansarif hatta yasma sautan aw yajida rihan. Jangan dia langsung keluar dari sholatnya sampai dia mendengar suara atau mendapati bau. Nah, di situ dijadikan oleh para ulama kaidah al yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dihilangkan semata-mata karena keraguan. Nah, warakallahu. Kita ragu pada suatu dalam keadaan kita sudah yakin berada pada suatu, maka keyakinan itu tetap berlangsung. Enggak kemudian batal, enggak kemudian sirna gara-gara keraguan yang muncul. Ya. Dan kaidah ini sangat penting sekali. Ya. Dan termasuk obat. Obat na'am warakallahu fikum bagi mereka yang sering terkena penyakit ragu-ragu. Ya. Khalifatullah makumusyain warakallahu fikum. Kalau dia paham, ya, termasuk salah satu terapi untuk mengatasi na'am warakallahu fikum problema dia yang suka ragu-ragu. Yeah. Nah, dikatakan oleh para ulama, al-yakin la yazulu bisyak. Dan kaidah ini termasuk digolongkan oleh para ulama dalam 5 kaidah besar di dalam agama. Na'am warakallahu fikum. Yeah. Di antara kaidah besar, 5 kaidah besar dalam agama, yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Perkara itu tergantung maksudnya, tergantung niatnya. Yang kedua, ad-dararu yuzal. Yang ketiga, al-masaqqatu tajlibu taysir. Yang keempat ini, al-yakin la yazulu bisyak. Dan yang kelima, al-adah al-muhakkamah. Dari kaidah ini Kemudian bercabang kaidah-kaidah yang sangat banyak. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Di antara yang meriwayatkan hadis itu, yaitu hadis tentang namarakla yang seru hati semua sautan awaya sihrihan adalah Abu Qatadah Al-Haris Ibn Rib'i. Ya, termasuk di antara hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah hadis ini. Ya, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wasana Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, idza syariba ahadukum, idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i. Dan ini sangat sesuai. Idza syariba, biasanya yang semacam ini kapan ya mangan sego ning piring tangan mungkin. Enggak mungkin, kan gitu ya. Tapi yang mungkin kan seperti itu ketika sampan minum, gitu ya, kemudian bernafas di itu di apa? Di bejana. Nah, ini hadir ini sangat sesuai sekali, sangat cocok sekali dengan kondisi. Khalifatullah Muhammadin barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita. Kalau sampean minum, ya. Minum, ya, cok langsung, ya. Minum segelas gini ya, namarakallahu fikum langsung habis. Kemudian di sela-sela minum tanpa melepas ya inaknya, bejananya, dia bernafas saat minum tadi. Itu di ya anjurkan untuk tidak dilakukan. Ya, dianjurkan untuk tidak dilakukan. Qalibitun rahmanah makmusyain barakallahu fikum. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, fala yatanafas sebagai jawab idha. Jawab idza fala. Namarakallahu fikum. Yatanaffas fil ina'i. Karena seringnya seperti itu. Kalau orang lagi minum, namarakallahu fikum. Apalagi lagi habis macul. Nah, macul nyangkul. Entah nyangkul, entah lagi habis namarakallahu fikum garap sawah. Garap masya Allah. Apalagi namarakallahu fikum. Situasinya, cuacanya, ya, sangat, nah, ya, panas misalnya, nawarakulah. Pinginnya itu segera nawarakulah, air, satu galon langsung digeta sama dia, nawarakulah, ya. Ya, kualifitin lah, marhamakum, jain, barakulah. Nah, bimbingannya seperti apa, nawarakulah, ya. Kualifitin lah, marhamakum, wah, bimbingannya, ya. Minum namarakallahu fikum dengan nafas 3 kali. Ya, dengan nafas 3 kali. Pertama minum saat dilepas, nafas di luar. Minum lagi nam dilepas, nafas di luar. Minum lagi dilepas, nafas di luar 3 kali namarakallahu. Ya, tidak di bernafas di apa ketika saat minum, saat afan mulutnya masih pada apa? Posisi di bejana. Satu. Atau na'amarakallahu dilepas na'am mulutnya. Mulutnya dilepas dari bejana. Tapi dia bernafas. Dan nafas itu tetap di itu termasuk. Falayata nafas fil ina. Nye. Tapi minum. Gitu ya. Na'amarakallahu. Ya. Minum dilepas tapi tetap gini. Dan nafas. Ya gitu. Apa gitu. Banyak yang disebutkan oleh para ulama tentang ilahnya namarakallahu. Dan ilah yang paling nampak itu membuat orang lain ketika melihat itu merasa afan ya, jijik. Ya, merasa jijik. Qalibitun hamakumusyan barakallahu. Pengen diantar. Ada yang mengambil apa? Menyebutkan ilahnya karena di situ akan mengeluarkan jarosim. Jarosim itu kuman-kuman ya namarakallahu yang masuk dalam makanan. Yang kalau itu masuk lagi ke tubuhnya maka akan membahayakan dirinya. Ini kan. Ya qalibitullah manallahu jami'an wa barakallahu fikum. Muttafaqun alaihi. Nah, di sini sepakati atasnya. Yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wali Abi Dawud dan diriwayatkan dari sahabat Abu Dawud An ibni Abbasin. Dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Nahwuhu. Semisal hadis di atas. 6. Wazada. Dan beliau menambahkan. Au yang fuhu fihi. Atau meniup. Nafakh itu meniup kadang-kadang sambil mengeluarkan ludahnya. Nafakh. Ditiup. Gitu ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau mungkin sampean meniup gitu ya. Kan gak kerasa ada itu. Tapi kalau antum melihat di mikroskop gitu ya. Maka akan banyak yang keluar itu. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Qadifidullah marhamakumujian. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sahahu At-Tirmidhiyu rahimahullah ta'ala. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Jadi di sini ada dua masalah. Masalah yang pertama tentang an-nafhu, masalah yang kedua tentang at-tanafusu, jelas ya. Nah, kalau tanafus itu ambekan. Ambekan dalam keadaan sampean minum. Ya, yeah. Yang kedua an-nafhu. Meniup. Nah. Disebutkan. Oleh Syekh Al-Bassam. Rahimahullah. Hadihil hadis. Al-Syarifah. Kullaha. Atau kulluha. Fi bayani adabil akil wa syarfi. Wa syurfi. ليكون المسلم في امتثالها متبعا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام حتى في الآدات الكريمة وهذه فوائد وأحكام هذه الأحاديث. نعم kata beliau, hadis-hadis ini semuanya dari mulai hadis tentang itika, ya, Nabi enggak makan sambil itika. Hadis tentang makan dengan tangan kanan, makan yang ada di hadapannya, makan pakai baca bismillah, kemudian amarok tidak mencela makanan. Khalifitullah makmuh, kemudian 6. Khalifitullah makmuh, dan lain sebagainya yang sudah disebutkan tadi. Ini kata Syekh Al-Bassam, semuanya mengandung penjelasan tentang adab makan dan minum. Nah, supaya seorang muslim bisa melaksanakan semacam itu atau pada tersebut untuk mengikuti sunnah nabinya. Walaupun tentabah dalam masalah adat kebiasaan yang baik. Jadi kalau itu kita lakukan, itu termasuk adab dan kebiasaan yang baik. Nah, warakullahu fikum. Ikhwalibitinlah makan pakai tangan kanan. Itu dinilai bagus. Ya, nawarakallahu. Ya. Apalagi di komunitas kita ya, nawarakallahu fikum. Ya, mungkin kalau di komunitas orang awam, mau tangan kiri, mau tangan kanan, terus enggak ada masalah kan mereka ya, nawarakallahu. Ya, baik-baik saja mereka, nawarakallahu. Karena memang enggak kenal. Tapi kalau mereka yang kenal nawarakallahu tentang adab-adab semacam ini, makan baik tangan kanan itu kemuliaan. Kebaikan, kebagusan. Nawarakallahu. Sebaliknya, ketika makan dengan tangan kiri, mungkin akan semua akan gitu kan. Jangan makan tangan kiri kan gitu ya, nawarakallahu. Kenapa dinilai kurang bagus? Lebih-lebih sudah tahu kalau makan tangan kiri itu adalah cara makannya syaitan. Kan itu ya. Yaqadibitinlah marhamakum jami'an. Wa barakallahu fikum. Demikian pula makan baca bismillah. Itu baik. Nawarakallahu. Ya, demikian pula makan di hadapan kita. Yang ada di hadapan. Lebih-lebih kalau makannya barengan. Coba banget sampai makan banjaan. Sampai aku. Koncomu ya kurang kerasan kalau sampai. Ya. Ini makan capopo. Ya. Tapi kalau apa yang ada di hadapan antum makan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segan teman-teman. senang, enak gitu nawar kelab. Ya kali bismillah marhamukum jami'an wa barakallahu fiikum. Nah. Kata beliau, nah. Dari hadis-hadis ini bisa diambil berapa hukum? Nawar yang pertama, inna min sifati jilsatin Nabi alaihissalatu wassalam lil akli alla ya'kula mutaki'an. Dah disebutkan kemarin ya. Wa dhalika fa'iyya tarabba'a ala ta'ami fi jilsatihi namarakallahu fikum. Ya khali bitnah makum jain barakallahu fikum. Sungguh termasuk sifat duduknya Nabi ketika makan, itu beliau tidak makan sambil itika. Itika itu makan bersila. Ya anak sekarang bacakan saja amarakulah. Tapi nama khalif itu nama kumuh dijelaskan amarakulah fikum dalam apa? Sarahnya si Muhammad bin Zain ini enggak termasuk. Nah, yang jelas si khalif itu nama kumuh jain barakulah fikum. Disebutkan itika, memang itika tarabuk sebagai itika. Secara bahasa memang seperti itu. Secara bahasa termasuk tarabuk itu bagian daripada itika. Nah, amarakulah fikum. Nih, kalau kemudian dinyatakan itu sebagai etika ana amarakallahu fikum ilahnya kita hindari karena terlalu santai sehingga makannya akan semakin banyak. Kan gitu ya. Nah, amarakallahu. Akhirnya fitnah makmumujain barakallahu. Makannya akan terlalu banyak. Keadaan secara syar'in amarakallahu fikum yang tepat diatur seperti untuk makan, makanan seperti untuk minuman. Seperti kayak untuk napas. Itu kalau mau enggak mau demikian. Begitu. Ya kada fitnah makum jain barakallahu. Nah, di anna hadhil jisa tatadallafu min al-insani ay yakula katsiran. Dikarenakan duduk yang semacam itu ya akan mendorong seseorang untuk makan banyak. Nih, ketika kemudian sambil leyeh-leyeh gini ya, nah barakallahu. Makanya semakan itu banyak. Ya, tapi kalau dengan makna itika itu, nah barakallahu miring ke kanan atau miring ke kiri, itu akan apa? Mengalami gangguan pada saluran makannya. Nah barakallahu. Kenapa? Enggak simetris. Sehingga menyebabkan bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Khalifatul hukum wal matlub wal wa'at takhaffuf min at-ta'am wal iqtisar ala qadril hajah minhu wa hadhil jilsah makruhatun syar'ah. Naam warakallahu. Khalifatul hukum. Sehingga yang dituntut adalah ya naam warakallahu fikum ringan. Artinya sedikit makannya. Na'amarakallahu fikum. Mencukupkan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Namun sementara duduk yang semacam itu na'amarakallahu fikum menyelisih tujuan tadi. Sehingga dimakruhkan secara syar'i. Begitu. Ala kulli hal, demikian na'amarakallahu fikum. Karena memang beliau na'amarakallahu fikum bermaksud termasuk bentuk etika adalah tarabuk. Ya. Jadi ilahnya kalau sampean duduk tarabuk sambil makan, ya, duduk bersila sambil makan, itu kan hayah duduk yang nyawantai yang menyebabkan makannya semakin lahap. Ya. Termasuk etika itu adalah antum sandarkan punggung sampean ini. Na'amarakallahu fikum. Ya. Entah di meja atau di kursi atau di mana na'amarakallahu fikum. Yang semacam juga na'amarakallahu menyebabkan ya akan apa makanya akan semakin banyak. Qalibatullah makmum. Nah, ya qalibatullah makmum. Tapi kalau yang dimaksud etika dengan bersandar pada salah satu tangannya antara tangan kiri atau tangan kanan, jelas tangan kiri ya kan, tangan kanan itu pakai makan kan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Maka itu ilahnya karena ada unsur madharat. Ya, sehingga enggak boleh. Ya qalibatullah makmum jangan perlu. Ala kuliah. Nah, kemudian berikutnya istihbabut tasmiyah fi awwalit tu'am. disunahkan untuk membaca basmalah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala nih pada awal kali mau makan. Faqad rawal Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, sungguh terdiwatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah." Apabila salah seorang di antara kalian makan makanan, maka hendaknya dia mengucapkan bismillah. Fa in nasya fi awwalihi falyaqul bismillah awwalahu wa akhirahu. Na'am barakallahu fikum. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, juga Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Kalau salah seorang di antara kalian lupa ya baca bismillah di awalnya, maka hendaknya dia membaca bismillah awwalahu wa akhirahu. Na'am barakallahu fikum. Khalifatun Ahmadun. Kemudian yang ketiga, wujubul akli bil yamin, wajibnya makan dengan tangan kanan. Wa tahrimul akli bis shimal illa min udrin, kecuali karena udur. Faqad jaa fi musnadil imami Ahmad nahwu sahih Muslim an Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulu ahadun bis shimal wala yasrufu fi shimalihi fa inna ash-shaytan ya'kul fi shimalihi wa yasrufu fi shimalihi wa qad taqaddam. Naam, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, jangan kalian makan atau janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kiri, demikian pula minum, karena syaitan makan dengan tangan kiri, minum juga dengan tangan kiri. Nah, kemudian yang keempat, istihbabu ta'limil jahil min kibarin wa sibyanin, disukai, disunahkan memberikan pengajaran kepada orang yang jahil, baik orang yang sudah dewasa atau masih anak-anak. Nah, marakallahu lasiya min tahti kafalatihi, terlebih lagi orang tersebut adalah orang yang berada dalam tanggungan dirinya. Faqad qala alaihi salatu wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 6. Fa Umar ibn Abi Salamah rabibun Nabi alaihi salatu wasallam ibnu zaujati wa asya fi baiti. Dan Umar bin Abi Salamah adalah anak sambungnya Nabi alaihi salatu wasallam. 6. Putra dari istri beliau, Ummu Salamah. Naam barakallahu. Dan beliau hidup di rumahnya beliau, di rumahnya. Naam barakallahu. Kemudian yang kelima, al-adab wa al-aqlu mimma yali al-aqil. Adab termasuk adab ya. Naam barakallahu fikum. Makan apa yang ada di hadapan orang yang makan. Wala tata'addahu ila jawanibil akhir. Jangan dia mengambil atau naam barakallahu melampaui enam sisi yang lain. Naam barakallahu. Faqad jaa fi ba'dhi turukil hadis an Umar ibn Abi Salamah kuntu ulaman fi hajjil Nabi alaihi salatu wasalam, datang dalam sebagian jalan hadis, hadisnya Umar ibn Abi Salamah, beliau mengatakan, dulu aku seorang anak kecil yang berada dalam pengasuhan Nabi alaihi salatu wasalam, Wa kanat yadi tatisu hadha wa. Naam. Hadha wa syait. Sementara tangan saya ketika makan, oh tatis, tatis itu kesana kemarin. Naam warakallahu fikum. Nyeh. Fisohfah. Faqala li. Ya gulam sambillah wa kul fiyaminik. Wa kul fiyamayalik. Naam warakallahu. Iqadibitin rahmah rahmahumma. Kemudian yang berikutnya. Istihbabul akli min jawanibil ina. Naam warakallahu. Makan di dari pinggir namarakallahu qalibatna hamakum wa alla yu'kalu min wasatiha dan tidak makan dari tengahnya fa inal barakah tanzilu fi wasatiha dikarenakan berkah itu turun di tengah-tengah makanan tersebut namarakallahu qalibatna hamakum dan biasanya kalau tengah itu tepatnya lauk ya sayur ya nawar kalau tengahnya yang dimakan sayurnya habis lauknya habis tinggal nasinya tok nawarakallahu fikum kalau sudah habis lauknya sayurnya nasinya masih banyak yaitu memicu terjadinya takdir kan itu ya sebenarnya takdir itu dilarang dalam agama wala tubaddir takdzira innal mubaddirina kana ikhwana syayatin. Dikarenakan orang yang melakukan tindakan tabdir itu merupakan koncone setan. Nah, warakallahu. Kemudian ikhwanifitullah makmum. Nah, berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, inna min khuluqin Nabi alaihi salatu wasallam as-samahah. Termasuk akhlaknya Nabi adalah as-samahah. Tasamuh itu toleran. Nah, warakallahu. Fa illam ya. Fa innahu lam yu'ib tu'aman qat. Beliau itu tidak pernah mencela makanan sama sekali. Di anna min ni'amillah. Dikarenakan makanan tersebut adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala ala ibadi kepada hamba-hambanya. Fa in istahau akalahu wa in karihau tarakahu. Kalau beliau selera dimakan, enggak selera ya sudah dibiarkan di gadi itu. Ya, dari si tasamuhnya amarakallahu fikum beliau itu tidak mencela makanan, juga tidak mencela orang yang bikin makan. Enggak dicela. Nah, warakallahu tasamuh. Naam. Ikhwali fikum toleran. Legowo, gampangan gitu ya. Barakallahu fikum. Faqad jaa fi sahihain 'an Ibnu Abbas qala telah datang dalam sahihain dari sahabat Ibnu Abbas beliau mengatakan taqala Nabi alaihi salatu wasallam ala Maimunah. Nabi alaihi salatu wasallam masuk menemui Maimunah, salah satu dari ummahatul mukminin. Beliau adalah istri Nabi yang terakhir, Maimunah. Nawarakallahu. Maimunah bintul Harith. Naam, termasuk naam waraku bibinya Ibnu Abbas. Saudarinya Ummu Fadl, istrinya Abbas. Maimunah ya. Naam waraku karena ini naam waraku sering Ibnu Abbas ya bersama dengan Rasul alaihi salatu wasalam bahkan sebantal dengan mereka. Akrab gitu ya. Kenapa? Bibinya Dewi naam waraku Maimunah. Naam waraku. Ya. Menemui Maimunah faqad dimulahu dhab ya. Nabi dikasih namarakallahu fikum hidangan daging biawak dhab ya. Dan dhab itu bukan warol. Warol beda dengan dhab. Kalau yang sampean lihat biawak-biawak itu bukan dhab ya. Nah, tapi warol ya. Warol tapi bahasanya kita biawak. Dhab ya dibahasakan biawak. Warol biasanya biawak. Tapi warol beda. Dengan top. Ya khali fitnah makumujuan barakulah. Ya. Kalau top itu biasanya di padang pasir. Ya. Ekornya mirip dengan buaya. Ada gerigi-geriginya gitu. Kalau warol. Mulus. Nah, ya. Mulus. Ya khali fitnah makumujuan barakulah. Warol pemangkan bangkai. Nah, barakulah. Saya punya kambing di situ. Dulu belum ada siapa-siapa masih masih apa ya, masih rawa-rawa awal-awal dulu. Saya rawat kambing di sebelah situ, baru beranak dimakan sama warol, nawarakulaw, dimakan sama sapi awak, makan itu makan bangkai. Halibik nama kemudian para kelab. Nah, kalau bab halal, kalau warol, ya. Nah, anda pernah dengar fat apa jawaban Ustadzuna Sarbini, warol termasuk yang tidak dihalalkan. Wallah alam besok. Ya khalifat Allah makmumusyam. Barakallahu fikum. Ya. Naam. Fa'ahwa biyadi ila tab. Ya. Maka beliau hendak naam mengambil. Ya. Makanan tersebut. Ahwa itu melayangkan tangannya untuk mengambil. Kan itu ya. Naam barakallahu. Ya khalifat Allah makmumusyam. Barakallahu. Faqala imra'atun atau faqalat imra'atun minan niswatil hudur, maka berkatalah salah seorang wanita dari wanita-wanita yang hadir di situ, akhbarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ya qaddamtunna namaraqlaw, mereka memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang mereka hidangkan. Fakulna huwa dhabbun ya Rasulullah. Itu daging biawak ya Rasulullah. Farafa ayatu. Akhirnya Rasulullah SAW menarik kembali tangannya. Nah. Khalid bin Mujain barakallahu fikum. Faqala Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mengatakan. Aharamun huwa ya Rasulullah. Apakah nam warakallahu daging dhab itu haram? Wa ya Rasulullah qala la lakin lam yakun bi ardi qaumi. Ya. Akan tapi makanan semacam ini enggak ada di tempat tinggal saya. Naam wa raqlan. Naam. Ya khalifatun hukum. Ala kulli hal naam wa raqlan enggak dicela makanan tersebut. Ya. Gak kemun, oh saya gak mau, saya gak suka, saya gak ingin. Ya khalifatun hukum jalan, tidak jalan. Khalifatun hukum jalan, barakallahu. Kemudian, faedah yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Fassam rahimahullah terkait dengan hadis tadi yang disebutkan dalam bab ini adalah an-nahyu 'anit tanaffus fil ina'i, larangan dari nam bernapas pada bejana. Nyafa fihi minal madar, padanya ada unsur ya bahaya. Naam warakallahu fikum. Takdirul ina', ada naam warakallahu fikum unsur takdir membuat bejananya itu jadi afwan, takdir, menjijikkan. Ini ya, menjijikkan. Ya khalifat nunggu, wasyarab. Apalagi pas naam warakallahu fikum, nih, minuman yang diminum bareng-bareng. Naam. Ya jangan, yang semacam itu. Ya khalifat nunggu. Ya khalifat nunggu. Wa fi anna annahu yatanaffas wa yashrabu fi anin wahid na'am warakallahu fikum fa rubbama syabun lahu ikhtiqa iftinaq na'am warakallahu fikum khalifatnukum wa fi anna syurb nih min salasati anfasin kharijal ina. Dalam bab ini na'am warakallahu fikum puasnya minum itu 3 kali tapi di luar bejana. Naam warakallahu. Itu lebih seger, lebih enak, lebih tenang. Naam warakallahu fikum. Kalau melakukan demikian. Iqaribidullah mengumusyain barakallahu. Itu semuanya naam warakallahu fikum. Menunjukkan kepada kita betapa syariat Islam sangat lengkap, ya, sangat detail mengurusi segala urusan hamba-hambanya, segala urusan pemeluknya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh, sampai makan saja diatur setel mungkin, apalagi yang lainnya. Tidur juga diatur setel mungkin, ya. Kemudian yang lain-lain, nabarakallahu hatal khiraah, ya, detail diatur dalam apa, dalam Islam. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, dengan demikian nabarakallahu selesai pembahasan tentang adab makan, dan insyaallah kita masuk pada bab berikutnya, babul qismah, bab pembagian. Nabarakallahu, baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, afan, kalau mengipasi makanan, minuman dengan kipas angin, apakah boleh? Insya Allah nggak masuk dalam bagian apa? Meniup, ya. Meniup itu kan karena ada apa? Ada apa? Ada tadi itu hikmahnya, ya. Berbeda dengan mengipasi atau namarakallahu fikum menghadapkan makanan di kipas angin, ya. Namar. Wallahu a'lam bissawab. Beda. Al-hukmu yaduru ma'a illati. Nam, hukum itu berputar pada hukumnya, pada ilahnya. Kalau itu enggak ada, ya sudah enggak ada. Apakah bunglon halal? Mohon penjelasan. Bunglon. Wallah alam bisawab. Ya, yang jelas makanan yang lain selain bunglon banyak. Na'amarakallahu fikum. Kalau kaidahnya Imam Malik, na'amarakallahu fikum, semuanya halal. Ya, na'amarakallahu fikum. Kecuali yang dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Bisa ditanyakan yang lainnya. Naqtai wa zaqatas panakum wa bihamdika ashtalla ilahi lantastafruqatuh. Fik tafattul wa hafidhukum. Assalamualaikum.